Mitra bisnis kejaksaan memang telah menetapkan beberapa orang mantan pejabat pemerintah serta swasta untuk menjadi tersangka dalam kasus dugaan kerugian negara akibat penerapan sistem administrasi badan hukum atau Sismin Bakum yang dilaksanakan pada era Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Sebelum ini, Kwi Kian Gi telah mengungkapkan pandangannya tentang ada atau tidaknya kerugian negara dalam kasus ini. Dan untuk melanjutkan pembahasan, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, jika memang terbukti tidak ada uang negara yang dipakai dalam kasus Sismin Bakum, lantas apakah ini mengindikasikan tidak adanya masalah dalam kasus ini, Pak? Kalau menurut pendapat saya, yang bisa dipermasalahkan adalah ketika Pak Yusril atau siapapun stafnya itu melakukan deal bisnis baik, Anda mengadakan itu, Anda boleh beroperasi 10 tahun lamanya, karena setelah itu diberikan pemerintah, selama 10 tahun itu mengenakan tarif berapa gitu. Nah, ketika mengenakan tarif itu orang-orang Departemen Kehakiman minta duit apa tidak gitu. Kira-kira kan itu kan yang dipermasalahkan di dalam proses hukum kan itu. Nah, itu mengenai aspek keuangannya, itu saya tidak pernah tahu, tidak mendengar saja tidak, baru setelah ramai jadi perkara baru mendengar gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah LOI tentang pembentukan Sismin Bakum memang ditandatangani di era Bapak menjabat? Loh iya, makanya saya kan diminta keterangan oleh karena Pak Yusril menyebut-nyebut nama saya sehingga pers wartawan tanya kepada saya. Karena yang menandatangani letter of intent-nya saya. Jadi kalau saya ditanya apakah itu butuh-butuh dan apakah memang bermanfaat, tetapi deal keuangan, apakah ada korupsi apa tidak, saya tidak tahu apa-apa. Kementerian itu kan tidak di bawah koordinasi saya. Nah, Anda tahu sendiri, pers kan akal. Nah, dia mencoba mengkorek lebih dalam. Ya, saya jawab, sebisa-bisanya saya jawab, terus dia mengatakan apa, ada kerugian negara. Loh, kalau tafsiran saya, karena tidak ada uang dari APBN yang keluar, ya nggak ada yang rugi dari APBN. Nah, menurut pendapat saya, paling-paling begini, itu kan sekarang baru saya tahu karena ramai di koran, yaitu bahwa setiap pemakai jasa itu dikenakan 1,32 juta rupiah per akte. Sehingga yang perlu dipertanyakan adalah, rakyat yang harus membayar 1,32 juta per akte itu sebetulnya rakyat itu dirugikan atau tidak? Tarif itu masuk akal atau tidak? Terus kemudian kalau dirugikan, seandainya tidak dikorupsi, maka biayanya bisa cuma 1 juta atau 900 ribu gitu. Nah itulah yang menjadi perdebatan itu, saya nggak ikut campur gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.